Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Man yakra' Man yusami Minat talabah coba betul أحسن ومن أيضا أحسن belum hafal sampai kapan? Ila ya sya Allah. Imran. Antum yang belum hafal, kurang waktu atau kurang kemauan? Talabah. Mau ditambah 26 jam. Ini pembahasan hadis yang kedua ini sudah memakan waktu yang cukup lama, panjang. Mungkin 2 bulanan lebih ini. Ya. Ihrisu barakallahu fikum. Fi hifdil hadis. Kama tahrisuna fi hifdil Quran. Antum semangat hafal Quran. Hadis juga demikian. Ya. Karena ini memang dua referensi dan rujukan. Tidak boleh tidak. Ini baru maten ya. 40-an hadis. Ringan insyaallah. Bagi yang punya keseriusan, kesungguhan untuk menghafal. Tambah lagi hadisnya itu masyhur. Sering kita dengar sehingga berulang-ulang. Ya. Nah, sehingga dicoba. Ya, ikhwah juga demikian. Ya, mungkin di salah-salah waktunya. Terlebih thalabah, yang thalabah memang fokus waktunya di sini untuk belajar dan belajar. Menghafal, hadir, mencatat, murojaah, ujian, terus seperti itu. Ya. Nah, sehingga tidak ada kata bosan, jenuh. Ya. Dulu kita belajar ya sama seperti antum. Tahun berat untuk dikatakan saya belum hafal. Berat. Kenapa? Karena belum ada kemauan. Dicoba dulu. Masalah nanti mentok, lupa itu biasa. Ya, dan gak usah malu. Ingat perkataan Mujahid bin Jabir rahimahullah dalam Sahih Bukhari, kata beliau apa? La yanalul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan dapat ilmu. Ya, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang ya, pemalu dan orang yang sombong. Orang yang pemalu ya, malu dalam konteks negatif. Ya, malu yang asalnya sebenarnya adalah sifat yang terpuji. Seperti yang Nabi sebutkan awal hayya usyubatu minal iman. Rasa malu itu termasuk bagian dari keimanan, yaitu rasa malu kepada Allah. Saat sendirian bermaksiat kepada Allah, malu dia, akhirnya diurungkan perbuatannya tersebut. Ya, tapi malu dalam konteks riwayat yang kita sebutkan itu malu yang tercela, malu yang jelek. Ya, malu untuk menghafal, malu untuk mentasmi, ya, malu untuk belajar, malu untuk sholat jamaah, malu untuk amalan-amalan ketaatan. Demikian pula yang kedua yang boleh sebutkan adalah mustakbir, orang yang sombong, orang yang angkuh, merasa cukup dengan apa yang ia miliki, kemudian menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini dua tipe orang yang gak mungkin dapat ilmu. Ya, gak mungkin dapat ilmu. Ya, dengan rasa malunya yang negatif tadi, dia akhirnya menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan. Sebagaimana ketika orang itu sombong dan angkuh, merasa dia lebih, cukup, ya, yang lainnya rendah, hina, gak punya apa-apa. Akhirnya dia sendiri menghalangi dirinya untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan tambahan ilmu, nasihat, masukan. Ya, seperti ini ya, sampai meninggal gak akan dapat ilmu. Sehingga dua sifat ini jangan dipelihara. Dua sifat ini jangan dipelihara. Harus dinyahkan. Harus disingkirkan. Ini penyakit. Penyakit dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga semangat dan semangat ya. Karena tantangan ya, di hari-hari mendatang lebih dahsyat daripada di hari-hari sekarang. Sehingga sepatutnya lah bagi para orang tua, para wali juga ya harus ya, memacu dan terus mensupport, mendukung ya, mendidik dan mengawal ya, putra dan putri kita untuk serius dalam menuntut ilmu. Ya. Bukan hanya dari sisi mudarrisun wal mudarrisa ya, satidah, demikian pula yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan. Kalau mereka, ya, kita juga sebagai orang tua juga demikian. Harus punya semangat mempersiapkan dan menggembleng mereka untuk menjadi ya, generasi yang memang bisa diandalkan itulah. Bukan generasi yang kita sendiri ya putus harapan. Naudzubillah. Orang-orang yang tidak jelas jangan diikuti. Orang-orang minderan ya, jangan diikuti. Jadilah ya anak-anak muda yang semangat, punya masa depan yang cerah, bisa menjadi pahlawan dan kesatria-kesatria bukan hanya bangsa dan negara tapi untuk agama. Itu yang diharapkan oleh orang tua kita. Ya. Orang tua kita bukan harta yang mereka inginkan. Ya, bukan kiriman duit dana yang terus dikucurkan tiap bulan, bukan. ya, tapi perhatian dan amalan saleh anak-anaknya yang kelak ketika dia sudah tua renta enggak bisa apa-apa. Kalian harapan? Saya ingat semoga apa yang kalian hafal dari Al-Qur'an, hadis yang kalian hafal, yang kalian pelajari, yang kalian ya kaji selama ini, kalian fahami, kemudian kalian amalkan itu menjadi ya amal jariah, pahala jariah yang terus mengalir dan masuk ke orang tua kalian dan kita semuanya. Bismillah. Ya. Dan itu harapan orang tua yang saleh, harapannya itu. Ya. Bukan anaknya itu bekerja mapan, gajinya sekian, selebihnya untuk saya sebagai orang tua, bukan. Ya. Itu orang tua yang ahli dunia. Adapun orang tua yang saleh, yang diharapkan dari anaknya adalah kesolehan, amalan saleh, pahala. Nah, kita sebagai orang tua juga sepatutnya lah untuk terus ya menjaga semangat untuk menjaga mereka. Ya. Dan antum yang sudah diberikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu, bahkan di merkiz min marakiz di ahli sunnah, alhamdulillah, manfaatkan. Ya, jadilah generasi-generasi pilihan. Sebagaimana dahulu para sahabat juga demikian, dididik oleh Nabi, digembleng oleh Nabi, terus dikawal ya, diberikan materi-materi akidah, fikih ya, tauhid dimantapkan, sehingga muncullah kesatria-kesatria dalam Islam ya. Nah, alhamdulillah banyak kemudahan yang antum dapatkan di sini, sehingga manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, kalian sudah diberikan kemudahan, jadwal sudah tertata, kapan belajar, kapan istirahat, kapan makan, kapan mandi, kapan mencuci, kapan ini, kapan olahraga, macam-macam dari awal melek bangun tidur sampai ya tutup mata istirahat sampai bangun lagi sudah ada, ya kan? Itu upaya. Upaya untuk mencetak dan melahirkan generasi-generasi yang bisa diandalkan untuk di masa yang akan datang demi keberlangsungan dakwah. Memang dakwah enggak butuh kita, tapi kita yang butuh kepada dakwah. Barakallahu fikum. Sehingga kita berharap antum semuanya punya hirs, punya semangat. Ya, mungkin sekalimat, dua kalimat, sebaris, dua baris ya, terasa berat. Tapi namanya menghafal, sebagaimana kita ingin memahami sesuatu, itu butuh tamrin, butuh tadrib, butuh latihan, training ya. Nah, dan itu butuh diasah itulah, supaya tajam. Dan itu media dan bekal itulah. Baik, sehingga camkan baik-baik ya, semangat dan jangan bermalas-malasan. Sayang waktu hilang begitu saja. Antum sekarang 10 tahun, antum sekarang 15 tahun, besok 20 tahun, besok 25, besok 30, 35, 40, habis. Enggak terasa itu. Dulu kita merasakan seperti antum, masih muda-muda, masih lucu-lucu, imut-imut. Ya, tapi sekarang udah tua, sayang. Baru mikir, dulu gak maksimal ya belajarnya, banyak mainnya ya, banyak jalan-jalannya, banyak santainya. Giliran sudah tua, sudah mau punya anak, sudah mau nikah, yang sudah mau cucu ya, ya bekalnya cuma seadanya. Ya gimana lagi. Tapi bukan berarti putus asa, hari-hari mendatang harus lebih baik daripada sekarang. Kalaupun kita seperti ini keadaannya, maka generasi yang akan datang, ya antum-antum semua harapannya harus lebih baik daripada kita ya. Kalau dulu misalkan di zaman kita bisa menghafal 100, 200, 300, 500, 1000 hadis, antum bisa 10.000 ya. Nah, kenapa? Banyak kemudahan. Seharusnya ada timbal baliknya, itulah timbal baliknya. Dulu belajar ala kadarnya, tempat tinggal ala kadarnya, Ya, makanan ya serba sederhana. Ya. Demikian pula kondisi belajar juga ya seadanya, pengajar juga enggak sebanyak sekarang. Tapi barakallahu fikum, yang kita inginkan adalah keberkahan. Harapannya semakin banyak kemudahan, semakin banyak pengajar yang terlibat, yang mengurusi pendidikan dan dakwah, harapannya lebih baik. Kenapa? Tantangan di depan lebih dahsyat dan hebat. Camkan baik-baik. Ya. Seperti yang Nabi ingatkan, bahwa tantangan di masa sekarang itu masih jauh lebih ringan daripada di masa yang akan datang. Bukan masalah kemudahan teknologi, enggak dulu udik katanya, ya serba sederhana, serba manual. Sekarang udah canggih. Gimana? Kok dikatakan ya zaman sekarang lebih jelek dari zaman sebelumnya, zaman yang akan datang lebih jelek daripada zaman sekarang atau zaman sebelumnya? Justru lebih baik. Ya mungkin dari sisi materi, dari sisi dunia lebih baik, lebih modern, lebih canggih, teknologi berkembang terus. Ya mungkin. Tapi dari sisi agama, dari sisi akhlak, kemaksiatan lebih merajalela dan lebih kompleks ya, dan lebih mengerikan. Nah, kita lihat aja istilahnya saja itu sudah mulai berkembang ya. Dalam Islam sudah ditetapkan, ini contoh saja ya, bahwa memang tantangan dan kemaksiatan, kemungkaran semakin dekat dengan akhir zaman, semakin kompleks dan semakin luar biasa, mengerikan itulah. Dulu beberapa tahun yang silam kita mengenal masyarakat kaum muslim alhamdulillah mengingkari praktek LGBT, ya kan, hubungan sesama jenis. Dan Islam jauh-jauh hari sebelum ada ya kampanye menentang LGBT itu, Islam sudah sejak dahulu kala menentang, dan itu sejalan dengan fitrah manusia. Sekarang belumlah itu berakhir, sudah muncul istilah baru LGBTQ plus 1, apa itu? Berkembang terus, itu maksiatnya nambah itulah. Artinya tantangan untuk kita bisa bertahan dan istiqomah itu semakin berat. Semakin berat. Lah kalau modelnya malas-malasan, ya ogah-ogahan, nuruti dan ngikuti hawa nafsu, selesai. Ya, dakwah jalan terus, tapi kita yang terpelanting, naudzubillah. Ya, terpelanting. Terlempar dari dakwah. Banyak hal yang bisa kita berbuat untuk dakwah ini, banyak. Ya. Namun yang paling penting adalah keikhlasan satu, yang itu menjadi kunci keistiqomahan dan kelanggengan dalam amalan. Yang kedua, kejujuran. Dan itu yang menjadi semangat dan motivasi untuk bisa bertahan. Dan yang ketiga adalah keseriusan, kesungguhan, ijtihad. Harus semangat, harus tetap dipompa dan dijaga. Yang keempat, doa. Minta kepada Allah agar diberikan itu semuanya. Satu, dua, tiga. Ya. Dan yang kelima, terus berusaha menambah ilmu, ilmu dan dekat dengan orang-orang saleh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan ya pelajaran kita. Untuk membahas ya syarah dari kitab Arba'in Nawawiyah, dari kitab Al-Minhatur Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in Nawawiyah, dan masih dalam pembahasan tentang arkanul Islam ya, belum iman ya, masih arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? Arik, rukun Islam ada berapa? 7 atau 8? Heh? 7? Masya Allah. Coba, rukun Islam ada? Ada 7 katanya. Lupa. Ada berapa? 7 atau 8? 5. Oh, yang tadi diralat. Enggak jadi ya. Enggak jadi. Ya. 5. Nah. Apa saja itu? Akhu Nu'man. Antum siapa namanya? Mualim. Oh, Nu'aim. Ingat saudara. Iya. Nu'aim, ada berapa? Rukun Islam? 5. Iya. Apa saja itu? Enggak tahu. Ah. Siapa? Jelaib. Iya, apa? Sebutkan. Oh iya, sebutkan rukun Islam. Kum. Berdiri. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Harus jadi pemberani. Yang melakukan syirik dan bid'ah aja terang-terangan, ya, kita di atas sunnah kok malu-malu. Enggak boleh malu. Syahadat, ya. Yang kedua, salat. Ketiga, zakat. 4, puasa Ramadan. 5, masya Allah, barakallahu fiik. Haji ke Baitullah. Ahsan. Gitu ya, enggak usah malu-malu. Nanti keliru, nanti salah, ya nanti dibenarkan gitu. Namanya belajar kan gitu. Yang penting ada kemauan, bukan kemalasan, bukan. Ya. Tapi keseriusan, kesungguhan, semangat, ya. Taib. Telah kita sebutkan barakallahu fikum pada pertemuan sebelumnya bahwa rukun Islam yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Dan seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, demikian pula yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, yaitu man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya, punya istita'ah. Dan haji secara bahasa adalah al-qasdu. Ya. Bermaksud yaitu keinginan atau menuju sesuatu. Adapun secara syar'i yaitu keinginan untuk menuju ke Baitullahil Haram, Ka'bah di Mekah Al-Mukarrabah, ya, di Saudi Arabia, dan tidak ada tempat yang lainnya selain itu di dunia ini. Dalam rangka apa? Li'ada imanasikil hajj. Ya, wal umrah taqarruban ila Allah jalla wa ala, dalam rangka untuk menunaikan dan menjalankan ritual manasik haji dan umrah. Ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji, demikian pula umrah, ini ibadah. Ya, ibadah. Bukan jalan-jalan yang tidak jelas tujuannya. Ada sebagian mereka mondar-mandir bolak-balik ke luar negeri, bahkan ke Saudi. Ya, ikut travel umroh ini, travel ini, travel itu, macam-macam, bahkan mungkin setiap bulan, tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Ya, tapi dengan tujuan-tujuan duniawi. Ya, jadi sekedar acara saja. Ya, kalau istilah orang sekarang rame-rame buat konten. Ya, cari dunia. Entah itu popularitas, ya, biar terkenal, pengikutnya banyak, dipuji, atau dalam rangka untuk mencari dunia, harta, ya, dibuat menarik, ya, tayangannya, ya, acaranya. Allahu musta'an. Kemudian kata beliau, fal hajju wal umratu ibadatan lillahi azza wa jal. Maka kedua amalan ini, haji dan umrah, ini merupakan ibadah. Ya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, walakinna makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa mahaluhu minal masyair. Akan tetapi tempat, ya, pelaksanaan dari ibadah haji dan umrah ini hanyalah bisa dilakukan di Masjidil Haram dan tempat-tempat, ya, yang ada di sekitarnya, yang memang sudah ditetapkan di dalam syariat. Dari sisi waktunya sudah terbatas, tertentu. Tempatnya juga tertentu. Demikian pula amalannya juga tertentu. Dan itu gak bisa dipindahkan. Demikian pula tidak bisa digeser waktunya, sudah paten. Dan itu ujian. Ya, gak bisa semau-maunya kemudian dipindah aja lah ke Iran misalkan. Ya, yang ditawafi bukan Ka'bah misalkan. Sekali-kali lah kuburan Khomeini misalkan. Lah. Karena kaum Syiah Rafidhah, mereka kaum Syiah Rafidhah menganggap bahwa tanah suci bagi mereka adalah salah satu tempat yang menjadi ya, tempat spesial khusus yang biasa mereka melakukan ritual ibadah di sana. Ya. Yaitu kota Qum. Yang kalau tidak salah di sanalah tempat kuburan Khomeini. Yang kemudian mereka selain berdoa di tempat itu, sambil mereka tawaf itu, tawaf keliling kuburan. Bahkan mereka menganggap bahwa itu lebih afdal, lebih suci daripada tanah suci. Sebagaimana mereka juga menganggap tanah Karbala, ya, tempat wafatnya cucunda Nabi Al-Husain Ibn Ali radhiyallahu anhuma, itu sebagai tanah suci bagi kaum Syiah Rafidhah. Ya, tempat suci. Na'udzubillah. Ngakunya Muslim, tapi seperti ini Islamnya. Islam berlepas diri dari keyakinan prinsip-prinsip akidah seperti ini. Ya, sebagaimana Firqatu Tabligh menganggap, ya, negeri India yang di sana ada kuburan pendirinya itu lebih utama daripada tanah suci. Rihla ke sana, berdoa, tawaf keliling kuburan pendiri Firqatu Tabligh lebih afdal daripada berhaji. Kaum Syiah juga demikian, menganggap rihlanya kaum Syiah ke Iran, ke Irak untuk tawaf atau ibadah di Karbala lebih afdal daripada berhaji ke tanah suci. Ini penyimpangan. Hati-hati. Dan kalau ada di antara kaum muslimin yang seperti itu, ini penyimpangan. Ya, harus diwaspadai. Bukan ke Iran, bukan ke India, bukan ke Karbala, Irak, bukan ke tanah suci, tapi ke Sulawesi misalkan. Ya, atau ke Jawa, atau ke Papua, atau ke Sumatera, lebih afdol ke tanah suci daripada ke tanah suci. Hati-hati. Ya. Ini bibit-bibit penyimpangan. Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah, falan yuqbala hajjuh. Sehingga barang siapa ataupun kalau seandainya ada seorang berhaji menuju ke selain Ka'bah, maka tidak akan diterima hajinya sama sekali. Wa idza taqada annahu yahujju ila qabrin aw ila dharihin aw ila binayatin aw ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam. Dan apabila ada seorang meyakini, ya, bahwa dia boleh berhaji menuju ke sebuah kuburan atau tempat yang dikeramatkan, atau ke sebuah bangunan, atau ke sebuah pohon yang dikeramatkan, maka ia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya. Apa poinnya di sini? Meyakini bolehnya berhaji ke selain tanah suci. Menuju kuburan tertentu, niatnya apa? Haji katanya. Menuju ke tempat keramat tertentu, niatnya apa? Haji. Menuju ke bangunan tertentu, ya, niatnya apa? Haji. Keyakinan itu, ya, maka keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Falaisa hunaka syai'un yahujju ilaihi illa baitullahi azza wajal, al-baitul atiq. Karena tidak ada, ya, di sana jenis haji, ibadah haji yang disyaratkan kaum muslimin untuk menuju ke sana kecuali haji yang dilaksanakan menuju ke Baitullahil Haram, ke Ka'bah yang ada di Arab Saudi, di kota Mekkah. Fatu'adda manasikul haji wal umrati indahu wa haulahu. Yang kemudian manasik haji dan umrah dilaksanakan, ya, di sekitar, di sisi Ka'bah, demikian pula di area sekitarnya. Kama amara Allah, sebagaimana Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Sampai itu, dengar. Wal hajju fi zamanin makhsus. Ya. Maka ibadah haji itu, ya, dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Ya, sudah baku waktunya, enggak bisa digeser, enggak bisa dimajukan, enggak bisa juga diakhirkan. Ya. Allah menyatakan di dalam suratul Baqarah, ini dasarnya. Pada ayat yang 197. Allah berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah suatu ibadah yang dikerjakan, dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditetapkan, yang telah diketahui. Bulan apa saja itu, waktunya kapan saja itu, para ulama menerangkan. Al-Tafsir menjelaskan, ya, bahwa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan tertentu itu adalah Syawal. Bulan Syawal. Kemudian bulan Dzulhijjah. Atau sebelumnya Dzulqa'dah. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, termasuk pula, ya, 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini bulan-bulan dan hari-hari haji. Saya ulangi. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Secara khusus pada 10 hari yang pertama. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan ashhurum ma'lumat. Wa ammal umratu fa fi kulli sanati laisa laha waqtun muhaddad. Kalau tadi haji, waktunya sudah pasti, sudah tertentu. Ya. Tidak bisa digeser, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan. Adapun umrah, maka pada setiap tahunnya ini tidak ada waktu khusus. Silakan kapan saja. Silakan kapan saja umrah diperbolehkan. Karena intinya umrah adalah ziarah ke Masjidil Haram. Ya, ziarah Ka'bah itu inti dari umrah. Ya. Naam. Sehingga misalkan mau setiap bulan, silakan. Mau 2 bulan sekali, silakan. 3 bulan sekali, silakan. Tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Bahkan di sana Rasulullah menyebutkan keutamaan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya ini menjadi penghapus dan penebus dosa yang dilakukan di antara dua waktu tersebut. Nah. Dan terkait dengan ibadah haji, ya, ini termasuk kewajiban di dalam Islam bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Dan harus ada keinginan kuat, ya, keinginan kuat dari kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk berangkat. Mampu dan tidak mampu sama, keinginan kuat harus ada. Kenapa? Ini termasuk penyempurna dari rukun-rukun Islam. Sehingga ketika ada kemampuan, ada kesempatan, ya, dan Allah berikan peluang, tinggal berangkat. Itulah, ya. Jadi kemauan harus ada. Ya, semoga Allah berikan kemudahan. Ya, oleh karena itu sampai-sampai para ulama salaf itu mengingkari dengan keras orang-orang yang punya kemampuan untuk berangkat, ya, kesempatan ada dan bisa, tapi dia tidak mau berangkat, tidak mau haji, ya, dengan alasan macam-macam, ya, sibuk ini sibuk itu, ya, padahal dia mampu dan bisa. Ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, laqad hamamtu an ab'utha ila al-amsar fa ya'khudhu al-jizyah ala man lam yahujja. Sungguh demi Allah, kata Umar, aku bertekad untuk aku mengutus seseorang untuk mendatangi negeri-negeri kaum muslimin dan mengambil upeti dari orang yang enggan untuk naik haji, dari orang-orang yang enggan untuk berangkat haji. Diambil apanya? Upeti. Kok bisa upeti? Ya. Kenapa? Apakah mereka kafir? Ya. Kata beliau radhiyallahu an, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin, mahum bi muslimin. Mereka bukan umat Islam, bukan umat Islam, bukan umat Islam. Gara-gara apa? Enggan berangkat haji dalam kondisi mereka mampu untuk haji, bisa dan mampu, ada kesempatan. Ya. Nah, beda halnya kalau misalkan ada uzur. Ya, mampu iya berangkat. Ya. Tapi berhubung memang tempatnya jauh dan di sana juga ada kebijakan, ya, pembatasan kuota, ya, jatah jamaah harus digilir, ya, antri, labas. Labas. Tapi keinginan kuat harus ada. Ya, harus ada. Karena itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qala wa qala ta'ala man istata'a ilaihi sabila. Oh, haji itu adalah kewajiban bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Ya. Terjadi khilaf dengan para ulama terkait dengan makna istita'ah, kemampuan untuk berhaji. Maksudnya apa? Apa maknanya? Sebagian para ulama menyebutkan, Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, mengatakan bahwa istita'ah yang dimaksudkan adalah al-istita'atul maliyah, ya, az-zad war-rahilah, yaitu mampu dari sisi harta. Demikian pula kendaraan transportasi untuk menuju ke Baitullahil Haram sekaligus bekal selama perjalanan. Kalau dia punya bekal, ya, untuk melakukan perjalanan dari sisi harta, kemudian transport juga bisa, maka dia katakan mampu, harus haji. Ya. Pendapat yang lain menyebutkan, pendapat Imam Malik rahimahullah mengatakan al-istita'atu al-badaniyah, yaitu harus mampu dari sisi badan, badannya harus mampu. Ya. Lalu Imam Abu Hanifah membawakan jama'ah bainahuma, dipadukan. Namanya istita'ah, ya, bukan hanya mampu dari sisi harta, dari sisi bekal, dari sisi perjalanan, transportasi, tapi juga dari sisi badan. Ini juga harus mendukung. Harta ada, transport ada, ya, bekal banyak, tapi badan gak bisa, sakit. Ya gak bisa apa-apa, gak wajib. Tidak dikatakan mampu dia untuk berhaji, sehingga enggak wajib. Sehingga barakallahu fikum, istita'ah di sini maksudnya mencakup baik dari sisi harta, bekal, perjalanan, transportasi aman, kemudian badan juga sehat. Itulah. Memungkinkan untuk berangkat baru wajib. Ya. Dan subhanallah, ikhwan fi din azakumullah, kita perhatikan dari awal pembahasan, ya, dari rukun-rukun Islam ada syahadat, ada sholat, ada apa lagi? Zakat, ada puasa, ada haji. Komplek ternyata amalan Islam itu. Ada amalan ibadah yang hanya menuntut pengorbanan dari sisi fisik saja, badan tok. Contohnya apa? Sholat. Ya kan? Sholat. Gak perlu keluar biaya. Oh, itu pakaian kan butuh biaya, beli. Ya pakaiannya memang harus ditutup auratnya. Ya. Gak sholat pun ya antum harus menutup aurat. Itu. Terlebih ketika sholat. Intinya ini merupakan ibadah badaniyah. Ya. Nah. Dan di sana ada amalan ibadah yang sifatnya maliyah. Menuntut kita untuk berkorban dari sisi harta. Contohnya apa? Zakat. Zakat. Nah, orangnya sehat mau sakit, tapi kalau dia punya harta, ya, mencapai nisab batas kadar tertentu dia lampaui itu, kemudian tersimpan dalam waktu 1 tahun, haul, wajib keluarkan zakatnya. Terlepas dia sakit mau sehat, ya, tidak masalah. Yang penting hartanya mencapai nisab dan mencapai haul. Keluarkan zakatnya. Ibadah maliyah. Namun di sana ada ibadah yang memadukan antara keduanya. Ya. Harta dan juga badan. Butuh pengorbanan. Untuk berangkat. Fisik yang prima. Harus disiapkan. Contohnya apa? Ibadah haji. Ibadah haji. Ya, termasuk di dalamnya adalah jihad fisabilillah. Memerangi orang-orang kafir. Lah, kita ambil ibrahnya di sini barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jal membuat dan mensyariatkan ibadah kepada kaum muslimin dengan variatif, beraneka ragam, bermacam-macam bentuknya. Ada yang sifatnya badaniyah, badan, ada yang sifatnya maliyah, harta, dan ada yang memadukan keduanya. Apa tujuan dan hikmahnya? Ujian bagi manusia agar mereka dalam beribadah kepada Allah tidak mengikuti selera dan hawa nafsu mereka, tapi semata-mata dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Iya, kan tipe manusia berbeda-beda. Ada orang itu dari sisi harta pelitnya, masya Allah, pelitnya na'udzubillah, berat untuk mengeluarkan harta, meskipun sepeser, meskipun 1 rupiah, berat dari sisi harta. Tapi giliran untuk ibadah badaniyah, semangat. Bakhil bukannya dia gak punya, bisa, ya, bisa dan mampu untuk beribadah dengan hartanya, tapi dia gak mau. Tapi untuk ibadah badaniyah bisa. Maka di sini Allah uji, Allah uji hamba Allah ini ketika dia punya harta yang banyak, mencapai nisab, 1 hal, keluarkan zakatnya. Ujian. Kalau mungkin dari sisi ibadah badannya gak teruji dia, kurang teruji. Kenapa? Dia semangat, emang itu yang dia sukai, hobi. Tapi dari sisi harta dia diuji. Sanggup gak kamu untuk keluarkan zakatmu? Kenapa? Kau punya harta. Dia pelit, dia bakhil, sifat dasarnya. Maka disitulah butuh apa? Jihad, mujahadah. Ya. Nah, ada yang sebaliknya. Ada orang tipenya itu untuk ibadah yang iya, yang harta sifatnya ringan. Harta banyak, sedekah ringan. Jangankan yang wajib, zakat, mal, yang sunnah saja dia lancar. Tapi ibadah yang badaniyah malasnya luar biasa. Sholat berat. Jamaah, pokoknya di rumah saja. Malasnya. Ya, untuk ibadah yang apa? Badaniyah. Tapi giliran untuk yang harta, wah siap support, siap, siap, siap. Tapi untuk badaniyah malas. Taklim, taklim gak butuh modal kan? Butuh kemauan aja sebenarnya. Badan tok itu loh. Tapi dia gak mau. Udahlah kayak gini aja. Tapi kalau masalah harta, ya support. Siap, siap. Nah itulah. Ya, dia diuji di situ. Diuji untuk beribadah kepada Allah dengan badannya. Sanggup gak? Itulah. Sanggup gak? Ya, itulah fungsinya. Dan tadi, terkadang ada ibadah yang memang memadukan antara badan dan harta, dipadukan. Dan itu ujian, ujian yang luar biasa. Ya. Badan dituntut prima dan siap, harta juga harus dikeluarkan, harus dikorbankan itulah. seperti ini ibadah haji dan umroh termasuk jihad fi sabilillah. Masyaallah. Ya. Allah musta'an. Baik, sampai di sini insyaallah. Semoga bisa ya terdengar dan bisa dipahami. Ya. Karena kondisi tidak memungkinkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.